لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد hukum taknisul fi'li ma'al fa'il mu'annas. Seberapa ya kena-kena bilang memu'annaskan fi'il bersama fa'il mu'annas. Terbagi menjadi berapa? Tiga. Dua, apa itu? Wujudan dan jawazan. Wajib diberitak dan yang kedua boleh diberitak, boleh tidak. Yang namanya wujuban itu wajib diberitak. Jawazan boleh diberi, boleh tidak. Kapan wujuban? Ya, karena besok. Ketika bahasanya berubah dan rotan terakhir. Nah, jika bahasanya mu'annas hakiki terletak setelah fi'ilnya secara langsung. Contohnya apa? Ja'at Fatimah. Mu'annas hakiki itu apa? Alaha farjun. Kali itu batabidu yang bisa beranak dan telur atau telur. Berikutnya tempat yang kedua babillah. Ujuban masih ujuban. Apa nomer? Mu'annas hakiki ataupun majazi. Contohnya hindun kharajat, itu yang kembalinya ke mu'annas hakiki. Yang ke mu'annas majazi asyamsu tala'at. Nah, yang jawazan enggak. Jawazan apabila fa'ilnya itu mu'annas majazi. Contohnya? Contohnya tola'at syams. Boleh? Boleh tola'at syams. Nah, tempat yang kedua? Tidak. Jamak taksir. Contohnya? Kasarat. Apa? Kasarat kutubun. Kasarat atau sakotot kutubun. Sakotot kutubun sama taksir, walaupun dia mudakar boleh. Ja'a rijalun boleh, ja'at rijalun. Yang berikutnya di fa'il ada pembatas antara fi'il dan fa'il. Fa'ilnya bagaimana? Mana apa? Fa'ilnya mu'annas hakiki dan ada fasil antara fi'il dengan fa'ilnya. Contohnya apa? Contohnya apa? Lupa. Bazar. Contohnya apa itu? Harajat. Harajat. I. Harajat itu ila. Harajat ila mal'abi Fatimatun. Fatimatu. Fatimatu. Boleh. Kharaja boleh. Kharajat. Boleh. Zahabat Fatimatu, zahabat ilal mal'abi Fatimatu, atau zahabat. Boleh diberitak, boleh tidak. Baik, Allah Nusamir. Alladhi wallati, masih di pelajaran ke-12 dari jurus Luwah. Di sana ada pelajaran tentang isim mausul, alladhi dan allati. Isim mausul ad-nam terbagi menjadi dua. Apa ya, Pak Ali? Mausul nas dan mausul mustarak. Mausul khas atau nas dan mausul mustarak. Nas atau khas adalah yang satu lafaz untuk satu makna, seperti alladhi dan saudara-saudaranya. Kalau yang mustarak itu satu lafaz untuk beberapa makna, seperti ma, man, dan lain-lain. Baik, yang akan dipelajari di sini adalah isim mausul yang khas atau nas, yaitu alladhi dan allati. Sebelum kita lanjutkan, isim mausul itu butuh apa? Ya, Fana Arif. Silah dan a'id. Silah itu apa? Isim mausul. A'id adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul. Jadi jumlah mausul itu ada tiga rukun. Yang pertama ada isim mausul, yang kedua ada silatul mausul, yang ketiga ada a'id. Nah, ada dhamir yang kembali kepada isim mausul. Alladhi dan allati, perhatikan di sini, alladhi ismun mausulun lil mufradil mudzakkaril aqili wa ghairil aqili. Alladhi adalah isim mausul untuk tunggal laki-laki yang berakal dan yang tidak berakal. Adapun allati adalah ismun mausulun lil mufradil muannatsil aqili wa ghairil aqil. Allati untuk isim mausul yang mufrad tunggal, tunggal muannats, aqil dan ghairu aqil. Contoh yang mudzakkar aqil. Al ismul mausul mudzakkaril aqil. Iqra ya Abu Nabila. Ammi. Artinya pemuda yang keluar sekarang dengan anaknya pamanku. Anak laki-laki pamanku. Nah, kalau ibnun bintun itu ta'yin ya, anak laki-laki, anak perempuan. Kalau waladun itu bisa untuk anak laki-laki, bisa untuk anak perempuan. Baik, mana isim mausul, silah dan a'idnya, Abu Nabila? Silahnya? Silahnya a'idnya? A'idnya Sumeriyah. Sumeriyah itu kembali ke alladhi. Pemuda yang keluar sekarang adalah anak laki-laki pamanku. Berarti yang itu aku. Naam. Dhamir mustatir jawazan takdir. Huwa pada kharaja. Itu a'idnya. Jadi a'idnya enggak mesti dhamir yang tampak di sini, ya. Yang kembalinya ke isim mausul. Itu yang jadi patokannya. Dhamir ya kembali ke mausul enggak? Tidak. Maka dia bukan a'id. Misal saya nih kro ya. Nah, mana isim mausul, silah dan a'idnya? Silahnya jelaskan dari report Mustatir jawazan huwa pada jalan. Alif al-mausul al-mudhakar ghairu aqil, yang sekarang yang tidak berakal. Contohnya Iqra ya Abdillah. Al-Qalam al-Ladhi maka maksurun. Tadi karena itu yang sudah kamu rusak. Nggak usah pakai sedang. Nah, pena itu yang bersamamu rusak. Mana si mausul juga ada naik. Si mausulnya ada di naiknya maka masuk. Itu silah namanya. Jumlahnya silah. Silahnya maka masuk. Aibnya ka. Dumir ka. Pena yang bersamamu patah. Berarti yang itu kamu. Di sini mahdhuf, ya. Mahdhuf, istilahnya bukan mustatir, tapi mahdhuf. Huwa maksurun. Ada dhamir huwa yang dibuang. Berikutnya. Imam kitab al-Nahdi al-Mukhara al-Maktabi. Ini siapa kitab yang di atas kita itu? Jelaskan. Imam al-Nahdi kitabnya al-Maktabi. Akhirnya mahdhuf. Nah. Akhirnya mahdhuf. Dhamir huwa. Kembali ke al-Nahdi. Baik, ini isim mausul alladhi lil'akil wa wairu akil. Nakra. Al-fata alladhi farajal ana ibnu ammi. Al-fata alladhi farajal ana ibnu ammi. Manir rajul alladhi jalasa fil hadiqati. Manir rajul alladhi jalasa fil hadiqati. Al-qalam alladhi ma'aka maksurun. Al-qalam alladhi ma'aka maksurun. Liman al-kitab alladhi 'ala al-maktabi? Liman al-kitab alladhi 'ala al-maktabi? Baik. Sekarang muannas. Simusul muannas akil allati. Iqra. Al-fatatu allati kharajat al-ana bintu ammi. Pemudi itu yang telah keluar sekarang adalah anak perempuannya pamanku. Nah, mana isim mausul dan aidnya? Isim mausul allati. Aidnya. Silahnya dulu. Silahnya kharajatil ana bintu ammi. Aidnya. Mana? Aid itu dhamir. Bintu bukan domir. Aitnya fa'ilnya kharajat. Bukan. Bintu khobar dari al-lati. Nah. Berikutnya. Nah, berikutnya yang ghairu akil. Suratun anas. Jam yang. Takdiruhu huwa Iya. Berikutnya. Lima milik haki batul ladhi alal maktabin. Milik siapa tas yang ada di atas meja itu? Silahnya, isim maksudnya lati, silahnya alal maktabi, akhirnya mandul abdurliyai. Nah, nakro. Al-fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Al-fatatul lati kharajatil ana bintu ammi. Manil mudarrisatul lati jalasat fil hadiqati. Manil mudarrisatul lati jalasat fil hadiqati. As-sa'atul lati ma'aka maksuratun. As-sa'atul lati ma'aka maksuratun. Liman al-haqibatu allati 'ala al-maktabi? Liman al-haqibatu allati 'ala al-maktabi? Baik, ada susah lihat haula'i. Haula'i inna ism isyarah lil jam'il qaribil 'aqil mudzakkari wal mu'annasi. Haula'i adalah ism isyarah, kata tunjuk untuk jamak yang dekat, berakal ataupun tidak berakal. Apa? Saya ulangi. Bil akil ya, untuk berakal saja, mudzakkar atau mu'annas. Jadi haula'i itu bisa untuk mudzakkar, bisa mu'annas. Tapi jamak qarib, mereka ini. Raya baca. Ada. Ada rajulun. Haula'i rijalun. Baik, berikutnya. Ada tabibun. Haula'i atibba'u. Ini seorang dokter. Mereka adalah mereka ini para dokter. Ada qawilun. Haula'i qawilun. Ini orang yang tinggi. Mereka orang-orang yang tinggi. Mereka ini orang-orang yang tinggi. Ada syaikhun. Haula'i syuyukhun. Ini orang tua. Mereka ini orang-orang yang tua. Nah, hadihi. Hadihi uktun. Haula'i akhwatun. Ini saudara perempuan. Ada ku. Kalau ada ukti lah baru ku. Gak usah pakai aja. Oh kok mereka itu qarib. Loh qarib. Mereka ini. Mereka ini saudara perempuan. Saudara perempuan. Gak usah pakai ku kok. Saudara-saudara mereka ini saudari-saudari. Mereka ini saudari-saudari. Hadi tabibatun. Haula'i tabibatun. Ini seorang dokter perempuan. Mereka ini para dokter perempuan. Ya. Hadi tabibatun. Haula'i tabibatun. Ini perempuan yang tinggi. هذا رجل هذا طبيب هذا طويل هذا شيخ هذا أخوات هذه أخت هذه أخت هؤلاء أخواتٌ هؤلاء طبيبات هذه طويلة هؤلاء طوال هذه فتاة هؤلاء فتيات هذه فتيات Alita'nis mamduda illatun wahidatun takmu maqama illatain. Haulai, ini isim isyarahnya adalah ulai saja. Adapun haknya hak tanwin. Sehingga ulai itu isim isyarah mabniyan alal kasri. Kalau hadza haknya tanbih, zanya isim isyarah. Hadihi haknya ditanbih, zihinya isim isyarah. Nah, ulai kalau kita ingin menggunakan jauh, dibuang haknya, diganti dengan apa? Tambahi kaf. Jadi ulai da. Sama isim isyarahnya ulai, tapi untuk jauh haknya dihilangkan, diganti dengan kaful khitab. Ulaika, ulaiki. Nah, berikutnya adalah hum. Hum dhamiru jam'il ghaibil mudzakkaril aqil. Hum adalah dhamir jamak ghaib mudzakkar aqil. Inda tahqiq dhamirnya itu hak saja. Mimnya adalah alamatul jam'i. Nah, mereka untuk jamak ghaib mudzakkar aqil. Iqra. Apa? Raihan. Man. Ulai. Hum tujjar. Siapakah mereka ini? Mereka adalah para pedagang. Benar. Aina zumala bukan hum fil majal. Di mana teman-teman perahu mereka tidak tahu. Nah. Ulai. Abu Abdullahuka. Ya. Hum Abdullahuka. Siapa mereka ini? Mereka anak-anakmu. Bukan. Mereka anak-anakmu. Ainat tullah bujududu badum filfasli kebadum indah mutiri. Di mana murid-murid yang baru itu, mereka sebagian di kelas. Sebagian mereka di kelas dan sebagian mereka menghadap kepala sekolah. Di sisi kepala sekolah. Baik, nakro. Man haulai. Man haulai. Hum tujjar. Hum tujjar. Aina zumala'uka. Aina zumala'uka. Hum fil mahja'i. Hum fil mahja'i. Man haulai. Man haulai. Ahum abna'uka. Ahum abna'uka. La hum abna'u ahi. La hum abna'u ahi. Aina tullabul jududu. Aina tullabul jududu. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Ba'duhum fil fasli wa ba'duhum indal mudiri. Baik, idafatul asma'i ilas ismi al-zahir wa al-zamir. Pengidofahan penyandaran isim-isim kepada isim zahir dan kepada dhamir. Baik, contohnya ismu zahir Muhammadun, Hamidun, Astiqo, At-Tullab, ila akhirihi. Ad-dhamir nahwu huwa hum, kaf, ini kaful kitab, kaful mukhatab, aw ya mutakallim. Al-idhafatu ilal ismi zahir, misal, abna'u Muhammadin. Nakro, abna'u Muhammadin. Abna'u Muhammadin. Zumala'u Hamidin. Zumala'u Hamidin. Astiqa'ul Mudarrisi. Astiqa'ul Mudarrisi. Asma'u Tullabi. Asma'u Tullabi. Kitabul Mudiri. Kitabul Mudiri. Al-idhafatu ila dhamir, misal abna'uhu. Abna'uhu. Abna'uhum. Abna'uhum. Abna'uka. Abna'uka. Abna'i. Abna'i. Kitabuhu. Kitabuhu. Kitabuhum. Kitabuhum. Kitabuka. Kitabuka. Kitabi. Kitabi. Barakallahu fikum, ini susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Abna'u Muhammadin. Abna'u namanya mudhaf, Muhammadin namanya mudhafun ilaih. Sebutkan ketentuan atau hukum-hukum mudhaf. Ini wasalna. Siapa ini? Nah, hukum mudhaf. Satu. Hukum mudhaf. Waduh ini. Mudhaf itu. Mudhaf itu. Tidak boleh. Tidak boleh kan? Amin. Tidak boleh. Bal. Tidak boleh tambah alif. Tidak boleh nifam. Nah, kemudian i'rabnya sesuai dengan hamil yang masuk padanya. Bisa rofa, nasab, jar. Ja'a abna'u Muhammadin. Ra'aitu abna'a Muhammadin. Marartu bi abna'i Muhammadin. Nah, bisa abna'u, abna'a atau abna'i. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Mudhaf ilaihnya ya, apa? Mudhaf ilaihnya boleh tanwin. Tanwin atau alif lam. Selalu dalam keadaan majrur. Nah, jika dia isim mu'rab ya, kalau isim mabni nanti namanya fi mahali jar. Seperti abna'uhu. Nomor hak mudhaf ilaih itu bukan dikatakan jar, tapi mabniun ala dhommi fi mahali jar. Berikutnya dhamir wawul jama'ah. Wawul jama'ah dhamirun lil mudzakkari al-'aqili yattasilu bil fi'li wa huwa al-fa'il. Wawul jama'ah adalah dhamir mudzakkar, dhamir untuk laki-laki yang berakal bersambung dengan fi'il wa huwa al-fa'il dan dia menjadi fa'il. Bisa masuk ke fi'il madi, bisa masuk ke fi'il mudhari, bisa masuk ke fi'il amar. Nah, contohnya zahabu. Wawunya itu namanya wawu apa? Jama'ah. Dhamir. Muttasil apa? Alifnya alif fariqah, alif pembeda antara waw jamak dan waw mufrad. Jalasu kharaju, contoh yang masuk ke fi'il mudhari. Kembali. Yadribuna, tadribuna. Itu wawnya waw jamaah. Contoh fi'il amar. Alif. Ijlisu. Iftahu. Nah. Itu semua namanya wawu jamaah. Bisa masuk ke fi'il madi, mudhari' dan amr. Iqra' ya Fana. Apa nabila? Aina jahadatu ibadah. Kemana telah pergi para pelajar? Para pelajar mereka telah. Pak Elu dahulukan kalau mengartikan kemana para pelajar itu telah pergi? Para pelajar itu telah pergi. Para pelajar itu telah pergi ke. Kantin, mat'am, tempat makan. Sayangnya mana? Sayangnya nah, mana fa'ilnya? Wow. Kalau dhahabatul labu mana fa'ilnya? Jelas. Fa'il dhahara fa huwa fa'il. Kalau kelihatan itulah fa'il. Kalau tidak maka mustatir. Jangan tiba-tiba langsung mustatir. Sudah kelihatan jelas. Makanya at-tullabu. Dalam contoh at-tullabu dhahabu. Kenapa fa'ilnya enggak tullabu? Jawabannya ini, at-tullabu dhahabu. Kenapa fa'ilnya tidak at-tullabu? Kenapa fa'ilnya dhamir? Karena Naam, ahsan. Di antara hukum-hukum fa'il, la yajuzu taqdimuhu ala fi'lihi. Fa'il tidak boleh mendahului fi'il. Misal, sani ba'da. Sani al-mudarrisu jalasa fil fasli. Al-mudarrisu la jalasu fil fasli. Fa'kuru jalasu fil fi'lat. Para guru mereka jalasu fil fi'lat. Nah, jalasu domir wawu sebagai fa'il. Alifnya alif apa namanya? Fariqa. Fariqa bainama ada? Nah, baina wawil jama' wa mufrad. Oh, mufrad seperti apa toh? Mau mufrad itu seperti apa? Umar. Mana Allah Umar? I-L, I-L. Mau mufrad itu yang kayak apa? Nah, jangan-jangan nanti kita udah katanya membedakan mau sama mufrad. Mufrad mana? Mau mufrad seperti apa? Wabillah. Numer yad'u da'a yad'u yad'u ada wawunya. Kalau anum tambahi wawu itu ada yang alif, berarti itu jamak. Lam yad'u, lan yad'u, ada alifnya menunjukkan jamak. Tapi kalau enggak ada, maka wawunya wawu mufrad ya. Yad'u. Tahap berikutnya. At-tajiru kharajan. At-tujjaru kharaju. Para pedagang itu telah satu pergi. Dulu. At-tajiru itu. At-tajiru kharajan. Pedagang itu telah keluar. At-tujjaru kharaju. Para pedagang itu telah keluar semua. Masuk pada semua. Gak ada tauhidnya. Telah keluar gitu saja. Pedagang itu setelah keluar. Nakra. Aina dhabatul labu? Aina dhabatul labu? At-tulabu dhabu ilal mat'ami. At-tulabu dhabu ilal mat'ami. Al-mudarrisu jalasa fil fasli. Al-mudarrisu jalasa fil fasli. Al-mudarrisuna jalasu fil fasli. Al-mudarrisuna jalasu fil fasli. At-tajiru kharaja. At-tajiru kharaju. At-tujjaru kharaju. At-tujjaru kharaju. Nanti kan disitu kharaju, kharajanya fi'il, wawunya fa'il, alifnya fariqah. Baik, naksa jihada. Warahmatullahi wabarakatuh.